بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama dengan bab jazaul walidain, membalas budi baik terhadap kedua orang tua. Beberapa hadis yang disebutkan oleh muallif, yakni oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala pada bab ini. Naam, hadis yang pertama sudah kita bahas. Demikian pula hadis yang kedua dan juga hadis yang ketiga pada pertemuan yang lalu. Melangkah pada hadis yang keempat, beliau sebutkan haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Sufyan an Atha ibni Sa'ib an abihi عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. Hadits yang sahih yang disebutkan padanya sanad-sanadnya. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim. Abu Nuaim menyatakan telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Atha ibni Sa'ib yang beliau meriwayatkan dari ayahnya, yang ayahnya mendapatkan riwayat dari sahabat Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma. Yang insyaAllah ta'ala kita akan sebutkan masing-masing perawi di akhir dari pembahasan ini. Yang jelas bahwa riwayat ini melalui jalan sahabat Abdullah ibni Amr. Beliau menyatakan, beliau sebutkan satu kejadian, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang seseorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yubayi'uhu dengan maksud atau dalam rangka untuk berbaiat kepada beliau. Nah, seorang rakyat diperintah untuk berbaiat kepada pimpinannya. Berbaiat kepada pemimpin yang sah, pemimpin suatu negara. Maka kita pun demikian. Yang diajarkan oleh Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah bahwa kita sebagai rakyat membaiat kepada pemimpin kita negeri ini. Artinya kita meletakkan loyalitas kepada pemimpin yang sudah ditunjuk, pemimpin yang sah. Dalam artian kita mentaati perintahnya dalam perkara yang ma'ruf tentunya, yang sesuai dengan syariat agama Allah Jalla wa'ala. Sedangkan dalam perkara yang mungkar, perkara yang menyelisihi syariat agama Allah Jalla wa'ala, perkara atau peraturan yang mengandung dosa, maka kita tidak diperkenankan untuk taat. Akan tetapi bukan berarti kita keluar dari kepemimpinannya. Artinya tidak mengakui dia lagi sebagai pemimpin, disebabkan karena ada satu kesalahan atau satu kemungkaran yang telah ditetapkan, kemudian kita tidak setuju karena menyelisihi agama ini, maka kemudian kita keluar dari ketaatannya. Tidak demikian menurut prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Melainkan kita tetap di bawah kepemimpinannya, kita mengakui dia sebagai pemimpin, yang mana dia sebagai manusia biasa tidak lepas yang namanya kesalahan. Maka diajarkan di dalam sunnah tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menasehati pemimpin, ada aturan mainnya, ada caranya. Di antara yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memberikan nasihat secara tertutup, tidak di hadapan khalayak umum, melainkan disebutkan dalam riwayat engkau nasihati empat mata, engkau bertemu kepadanya, engkau sampaikan, engkau ingatkan dengan tutur kata yang baik bahwa aturan yang seperti ini adalah aturan yang tidak benar, aturan yang menyelisihi agama Allah Jalla wa'ala, maka jangan dilanjutkan, maka bertaubatlah kepada Allah Jalla wa'ala. Terus demikian. Jika itu diterima, alhamdulillah. Jika tidak, maka wa ma alaina illal balag. Tidak ada kewajiban bagi kita melainkan menyampaikan. Dan itu tidak henti-hentinya, bukan sekali dua kali, tetapi terus menerus menasihati kepada pemimpin, sebagaimana nasihat itu diperuntukkan juga untuk seluruh siapapun dari kaum muslimin berhak untuk mendapatkan nasihat. Tetapi masing-masingnya ada caranya menasihati agar tidak malu, agar tidak terasa terbebani bagi yang menerima nasihat, agar tidak muncul gengsi. Dirinya yang kemudian ditonjolkan, malu untuk menerima al-haq. Itu kepada keumuman kaum muslimin, apalagi itu kepada pemimpin. Maka nasihat untuk siapapun, dan terus berupaya untuk menasihati siapapun yang bersalah, dan tetap kita juga mohonkan doa kepada Allah Jalla wa'ala untuk diberikan hidayah. Maka hendaknya kita sisipkan selalu di dalam doa kita, sering untuk kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala untuk mendoakan pemimpin. Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, perbaiki keadaan wulatul umur, pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Lima tuhibbu wa tarda, sesuai dengan apa yang kau ridai, apa yang kau inginkan, agar pemimpin-pemimpin kami ditundukkan untuk mau mengikuti ajaranmu dengan baik. Kita doakan. Sampai-sampai disebutkan oleh salaf, jika aku punya satu doa yang doa itu niscaya akan langsung dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala, niscaya aku akan peruntukkan untuk waliyul amr, untuk pemimpin. Ditanyakan mengapa demikian? Naam, karena doa untuk pemimpin, jika itu terkabul, maka kemaslahatannya adalah untuk banyak pihak, untuk rakyatnya, untuk seluruh apa orang yang ada di negeri tersebut. Nah, sedangkan doa untuk kita pribadi, untuk diri kita sendiri. Tapi doa untuk pemimpin adalah menyangkut sekian banyak orang. Jika baik pemimpin tadi, maka baiklah kebaikannya untuk rakyatnya. Nah, jika tidak, maka sebaliknya. Maka kita doakan kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak lepas pada doa-doa yang waktunya diijabahkan, dikabulkan oleh Allah antara azan dan qomat. Demikian pula hari Jumat. Nah, setelah asar sampai sebelum terbenamnya matahari, kita berdoa kepada Allah yang waktu itu disebutkan oleh para ulama, waktu yang diijabahkan di hari Jum'ah. Di sana ada waktu yang sejenak yang dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka pendapat para ulama antaranya adalah setelah sholat asar sampai sebelum terbenamnya matahari. Kapan waktu yang sejenak itu? Wallahu a'lam. Ada yang menyatakan setelah sholat Jum'at atau setelah atau antara dua khutbah, akan tetapi di situ tidak disyariatkan kita untuk berdoa. Falhasil, mudah-mudahan pendapat yang mendekati kebenaran adalah bisa dilakukan ba'dal asr, doa. Doa apa saja yang kita inginkan, maka jangan lupakan doa untuk waliyul amr, pemimpin-pemimpin kita. Sekalipun mereka punya kesalahan, ada sekian bentuk kedzaliman yang telah dilakukan, kekeliruan manusia. Nah, dia pemimpin kita, pemimpin muslim. Nah, kita tidak bisa menuntut kemudian pemimpin itu bersih dari segala kesalahan. Nah, kalau kita menginginkan pemimpin itu seperti Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, maka rakyatnya juga seperti Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, jangan ketika rakyatnya kondisinya carut marut menginginkan pemimpin seperti itu. Nah, maka semua Allah letakkan sesuai dengan keberadaannya. Sehingga kita tentunya berharap yang ideal, yang baik, yang ini dan sebagainya. Tetapi semua, jika Allah takdirkan kita mendapatkan suatu pemimpin yang tidak lepas dari kekurangan, maka yang telah diakui secara keabsahan yang ada, maka kita akui dia sebagai pemimpin kita, yang kita meletakkan loyalitas kepadanya. Maka itu baiat. Baiat kepada pemimpin, bukan baiat kepada pimpinan-pimpinan apa suatu jamaah, kelompok-kelompok. Kemudian kelompok tadi mengangkat pimpinan, ini pimpinan atau amirnya, amir jamaah fulan. Kenapa demikian? Karena sudah baiat. Nah, maka seperti ini tidak disyariatkan. maka kembali bahwa baiat itu adalah kepada pemimpin. Nah, meletakkan loyalitas. Nah, dari sisi apa yang ada dalam hati kita, sikap jujur kita mengakui dia sebagai pemimpin, dan juga ada yang menyebutkan juga meletakkan tangan di hadapannya untuk menyatakan setuju atau menyatakan dia sebagai pemimpin. Nah, sebagaimana yang masih berlangsung hari ini di Kerajaan Saudi Arabia. Nah, dengan wafatnya raja yang sebelumnya, maka diangkat dipimpin oleh raja yang berikutnya. Nah, maka raja yang sekarang memimpin di sana adalah Raja Salman bin Abdul Aziz hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Maka ketika diangkatnya beliau, maka berbaiatlah seluruh dari rakyatnya, termasuk juga para ulama berbaiat, kemudian ahlul aqd juga ikut serta berbaiat, turut semua hadir di dalam mengakui keabsahan beliau sebagai raja negeri At-Tauhid, negeri Al-Mamlakatul Arabiyatul Saudiyah. Nah, walhasil jika kita tidak bisa bertemu secara langsung kepada pemimpin yang dibaiat, maka setidaknya ketika sudah disetujui oleh mayoritas rakyat negeri tersebut, maka kita mengakuinya dan secara kejujuran kita mengakui sebagai pemimpin yang sah. Maka demikianlah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk apa yang disebutkan pada kisah ini, datangnya seseorang kepada Nabi SAW untuk berbaiat kepada beliau alal hijrah, untuk siap taat di dalam perkara al hijrah. Naam. Wa taraka abawaihi. Orang ini tadi berbaiat kepada beliau untuk hijrah, untuk ikut berangkat jihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dia tinggalkan kedua orang tuanya menangis. Sang anak tadi ingin berangkat bersama Rasulullah SAW dalam suatu jihad, maka kemudian menjadi sebab orang tuanya sedih, nangis, susah. Kemudian anak saya tahu-tahu mau berangkat, nanti bagaimana nasibnya, kemudian dia nanti terenggut nyawanya dalam peperangan itu dan sebagainya. Nah, namanya orang tua ditinggal anak itu sedih, apalagi ini urusannya dengan nyawa. Nah, maka wajar, maka kedua orang tuanya sedih, menangis. Mendengar berita itu, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada orang ini tadi, kepada sang anak ini tadi, irji ilaihima. Sekarang juga engkau balik temui kedua orang tuamu, wa adhik huma, dan buatlah keduanya tertawa, kama abkaitahuma, sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Sekarang ganti, upayakan yang tadinya menangis, bagaimana supaya dia tertawa, supaya dia gembira. Maka dengan itu engkau balik temui dia. Artinya di sini Rasulullah SAW tidak memberikan izin dia untuk berangkat hijrah. Naam. Walhasil bahwa keberangkatan hijrah di situ, apa yang terjadi menunjukkan bukanlah fardu ain, bukanlah suatu perkara yang diwajibkan bagi setiap individu. Kalaulah itu diwajibkan, niscaya orang tadi mau berangkat langsung kemudian beliau terima. Nah, langsung beliau ikut sertakan di dalam hijrah. Tetapi karena bukan fardu ain, maka kemudian diperintah oleh beliau untuk kembali kepada orang tuanya. Menunjukkan bahwa jihad ataupun hijrah jikalau hukumnya fardu ain, maka tetap harus berangkat sekalipun tidak mendapatkan izin dari kedua orang tua. Akan tetapi karena di dalam kisah tersebut bahwa jihadnya hukumnya adalah fardu kifayah, bisa diwakilkan atau yang lainnya juga sudah berangkat, maka gugurlah sebagian yang lainnya. Maka kaitannya dengan orang ini tadi punya orang tua dan orang tuanya masih belum mengizinkan, bahkan menangis sedih, maka Rasulullah SAW mengedepankan untuk dia balik, lebih banyak berbakti lagi kepada keduanya. Menunjukkan dalam riwayat ini bagaimana Rasulullah SAW mengutamakan al-walidain, kedua orang tua. Kaitannya hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala pada bab ini, membalas budi baik kedua orang tua, karena tidak begitu gampang nam sang anak untuk menjalankan suatu amalan yang pada hakikatnya tinggi. Dirwatu sanamil Islam, puncak dari perkara Islam, yakni jihad fi sabilillah, tapi itu masih bisa ditangguhkan dan lebih dikedepankan untuk birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Naam. Berkaitan dengan masalah hijrah, karena kejadian ini orang tadi menemui Nabi SAW berbaiat untuk hijrah, maka kita perlu ketahui apa itu al-hijrah. Naam. Disebutkan oleh Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala pada matan al-usul al-thalathah, al-hijratu faridatun ala hadihil ummah min baladil syirki ila biladil Islam. Di akhir-akhir pembahasan kitab usul al-thalathah, beliau menyatakan bahwa hijrah itu adalah faridah, perkara yang fardu, perkara yang diwajibkan ala hadihil ummah, terhadap umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min baladil syirki, dari negeri kesyirikan, ila baladil Islam, menuju negeri Islam. Maka dengan itu kita perlu tahu lebih jauh apa itu al-hijrah. Al-hijrah menurut etimologi bahasa Arab terambil dari kata at-tarku. Hajara itu maknanya taraka. Nah, meninggalkan. Seseorang menghajar berarti seseorang tadi meninggalkan. Seseorang melakukan hijrah berarti dia sedang meninggalkan suatu tempat. Nah, itu secara bahasa al-hijrah, yakni at-tarku. Adapun secara istilah, al-intiqal min baladil syirki ila biladil Islam. Sebagaimana apa yang disebutkan oleh Syekh tadi pada matannya, berpindahnya dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Maka kita dengan itu perlu tahu lebih lanjut apa definisi negeri kesyirikan. Huwa alladhi tuqamu fiha sya'air al-kufur wa la tuqamu fihi sya'air al-islam. Diterangkan lebih lanjut oleh Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, negeri kesyirikan adalah yang ditegakkan padanya di negeri tersebut syiar-syiar kekufuran. Wala tuqamu fihi syiar al-Islam. Dan tidak ditegakkan padanya syiar-syiar Islam. Seperti apa syiar Islam? Azan. Nah, jika suatu negeri atau daerah di situ sudah tidak ada azan, maka negeri itu bisa dikatakan bukan negeri Islam. Tetapi selama di situ masih dikumandangkan azan di sana sini, masih terdengar, maka belum bisa dikatakan sebagai negeri kekufuran. Apalagi selain itu, selain azan, wassalatul jamaah, salat yang dilakukan secara berjamaah 5 waktu di masjid-masjid, masya Allah, masjid sana, salat jamaah, masjid sini, salat jamaah, masjid sini penuh, sana penuh, sini juga demikian. Nah, maka salat jamaah masih belum dilarang. Salat jamaah masih terus berlangsung 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, masih ditegakkan, masih tidak ada larangan, maka itu bukan negeri kekufuran. Wal a'yad, termasuk syiar Islam berikutnya adalah pelaksanaan Id. Yang dalam Islam ada 2 Id saja, Idul Fitri dan Idul Adha. Dilakukan sholat Id di tanah lapang. Nah, masih diizinkan, masih dibolehkan. Nah, di sana sini, tanah lapang penuh dan sebagainya. Syiar-syiar Allah yang tampak. Makanya sholat Id disunnahkan oleh Nabi SAW di tanah lapang, di tempat yang terbuka. Kecuali jika ada suatu kendala, hujan misalkan, atau ada sebab-sebab kendala yang lain yang tidak memungkinkan kita untuk sholat di tanah lapang. Nah, mengapa sholat Id di tanah lapang? Karena tempatnya terbuka dan bisa menampung jumlah muslimin lebih banyak lagi. Nah, alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Nah, dan dilakukannya pun tidak terasa kesulitan bagi kita, karena setahun hanya 2 kali. Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha adalah 10 Dzulhijjah. Nah, sehingga dilakukan di tanah lapang untuk menunjukkan syiar Islam dan kaum muslimin, menunjukkan kewibawaan. Tampak di luar itu tampak. Sehingga diharapkan musuh-musuh Islam melihat seperti itu, terperanjak dia kekuatan kaum muslimin. Nah, selain menampung jumlah lebih banyak lagi, sisi lain menampakkan syiar Islam dan kaum muslimin. Berbeda halnya salat Jumat. Mengapa tidak di tanah lapang dan tetap di masjid? Karena sifatnya rutin setiap pekan. Nah, beda dengan salat Id, sehingga di sana perlunya persiapan, di tanah lapang disiapkan di situ. Tanah lapang, bukan harus lapangan. Nah, tanah lapang, tempat yang terbuka di luar masjid. Nah, maka disitulah menunjukkan syiar Islam. Nah, sedangkan Jumat dilaksanakan di masjid, tetap di masjid. Kenapa? Karena rutinitas setiap pekan, dan itu merupakan Id juga di dalam Islam yang terakui, Id yang berlangsung setiap pekan. Ada Id yang setiap pekan, ada Id yang setiap tahun. Id setiap pekan adalah hari Jum'ah, Id setiap tahun adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Adha lebih afdal dibandingkan Idul Fitri. Nah, kemudian juga salat Jum'at, termasuk syiar-syiar Islam secara keumuman. Beliau sebutkan demikian bahwa negeri kesyirikan adalah negeri yang ditegakkan padanya syiar-syiar kekufuran dan tidak ditegakkan syiar-syiar Islam. Seperti contoh yang disebutkan secara keumumannya. Kita sebutkan secara keumumannya, kata beliau rahimahullah, tidak termasuk yang ditegakkan padanya syiar-syiar yang terbatas. Seperti negeri-negeri kafir yang mana jumlah musliminnya minoritas. Fa innaha la takunu biladu Islam. Maka itu tidak dinamakan sebagai negeri Islam. Nah, Amerika misalkan. Ada muslimin tapi aqalliyat, jumlahnya minoritas. Mereka juga ada sholat, tetapi tidak tampak. Nah, atau kadang-kadang merasa terkungkung, tidak leluasa dan sebagainya. Maka yang di situ jumlah kaum muslimin minoritas, maka la takunu biladu Islam, bukanlah termasuk dari negeri Islam, karena tidak dilaksanakan syiar Islam secara leluasa. Adapun biladul Islam, maka dia adalah negeri yang ditegakkan padanya syiar-syiar Islam secara keumumannya. Maka jihad atau al-hijrah itu hukumnya wajib bagi setiap mukmin yang tidak mampu menampakkan agamanya di negeri kekufuran. Nah, maka jika antum tidak leluasa, terjepit, tidak bebas, maka perlu untuk hijrah. Selama di situ kita bisa tetap menjalankan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka lakukan. Dengan maksud agar syiar-syiar Allah Jalla wa'ala tersebar di negeri atau wilayah tersebut. Nah, sebagaimana prinsip dalam kaidah, ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apabila suatu kewajiban menjadi tidak sempurna kecuali dengan melakukan sesuatu, maka sesuatu itu pun menjadi wajib hukumnya. Ini prinsip kaidah fikih. Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apabila suatu kewajiban menjadi tidak sempurna kecuali dengan melakukan sesuatu, maka sesuatu itu pun menjadi wajib hukumnya. Apabila kita mau menjalankan perintah Islam, nam tidak bisa leluasa kecuali dengan cara kita harus keluar dari wilayah tadi, maka itu lakukan. Maka hukumnya dengan itu wajib. Nah, berdasarkan riwayat bahwa hijrah itu baqiyatun ila antaqumas sa'ah, terus berlangsung sampai hari kiamat. Wadalilu qawluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Jalla wa'ala pada surat An-Nisa ke-97-99. Innalladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustata'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang telah diwafatkan oleh para malaikat yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala, yang bertugas untuk mewafatkan, mencabut nyawa mereka, zalimi anfusihim, dalam kondisi zalim terhadap diri-diri mereka, menganiaya diri mereka. Di sini penafsirannya tarkul hijrah, karena meninggalkan kewajiban hijrah. Tidak mau hijrah karena dalam kondisi dia sudah terjepit seperti itu, tidak leluasa menjalankan syariat Islam, dia masih juga tidak mau melakukannya, maka kategorinya zalimi anfusihim. Qalu, maka para malaikat tadi bertanya kepada dia, fima kuntum, dalam keadaan bagaimana kalian ini, kok tetap saja bersikuku di tempat tersebut? Qalu, maka dia jawab, kunna mustad'afina fil ard, kami ini manusia yang lemah, di buminya Allah, tidak mampu berbuat apa-apa. Layak apalagi sudah kita terkungkung di sini. Sudah, kalau memang tidak boleh seseorang memakai hijab di tempat ini, ya sudahlah nurut apa kata peraturan setempat. Misalkan. Atau dilarang untuk menjalankan syiar-syiar yang lain, tapi tetap juga dia masih bersikukuh tempat itu, maka para malaikat akan bertanya, "Fima kuntum?" Dalam kondisi bagaimana kalian ini masih seperti ini? Maka seorang tadi menjawab, "Kami dalam keadaan yang lemah." Ketika dia jawab seperti itu, malaikat bertanya lagi, "Alam takun ardullahi wasi'ah?" Bukankah buminya Allah itu luas? Tidak selebar daun kelor? Apakah kamu bisa hidup hanya di sini saja? Buminya Allah apa ini saja? Ditanya balik oleh malaikat, "Alam takun ardullahi wasi'ah?" Bukankah buminya Allah itu luas? "Fatuhajiru fiha," sehingga kamu bisa melakukan hijrah padanya. Sedemikian luas buminya Allah. "Faulaika ma'wahum jahannam," maka mereka itulah tempatnya di jahannam. "Wasa'at masirah," dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Ayat berikutnya, "Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan," kecuali mereka yang lemah yang diberikan dispensasi untuk tidak hijrah. Karena lemah, siapa itu? Dari kalangan laki-laki dan wanita dan juga anak-anak, "la yastati'una hilah," yang tidak bisa menyelamatkan diri mereka, "wala yahtaduna sabila," dan yang tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Maka mereka mendapatkan udur. Sehingga di akhir ayat Allah sebut, "Faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura." Mereka itulah yang Allah mudah-mudahan ampunkan, maafkan terhadap dosa mereka, dan Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Berdasar dari ayat tersebut menunjukkan bahwa mereka yang tidak berhijrah padahal memiliki kemampuan, maka malaikat akan menyalahkan dia. Akan menyalahkan dia. "Kenapa engkau tidak lakukan? Engkau tidak bebas, engkau tidak bisa berbuat sesuai yang disyariatkan oleh Allah. Sementara engkau hidup untuk ibadah, menjalankan syariat Allah. Jika engkau terhimpit, tidak leluasa, maka di sana adanya suatu syariat yang namanya hijrah." Berkaitan dengan masalah ini, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin menambahkan, bagaimana hukum safar ke negeri kafir. Maka kita menyatakan, kata beliau, safar ke negeri kafir la yajuz, tidak diperkenankan, illa bithalathati syurut, kecuali tiga syarat. Asyaratul awal, syarat yang pertama, an yakuna indal insan ilmun yadfa'u bih asyubuhat, hendaknya seseorang tadi punya ilmu yang bisa menangkal syubuhat, menangkal kerancuan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang sesat. Dia sudah punya bekal ilmu. Asyartu tsani, syarat yang kedua, an yakuna indahu din, dia punya agama, dia teguh agamanya, yamna'uhu minasy syahawat, yang bisa mengendalikan dari syahwat. Karena di negeri kufar biasanya identik dengan terbukanya aurat. Terjual bebas khamr, kemudian perkara-perkara haram yang lainnya. Nah, kalau tidak kuat maka membahayakan agamamu. Yang kadang-kadang kuat saja bisa terkena. Wal'iyadu billah. Maka diwanti-wanti oleh Islam bahwa untuk kesana itu hendaknya memiliki agama yang kokoh. Asyartu tsalits, syarat yang ketiga, an yakuna muhtajan ila dzalik. Karena dia punya kepentingan untuk ke sana. Mengharuskan dia untuk safar ke negeri kafir. Apa boleh buat? Ada satu kepentingan. Nah, termasuk adalah untuk berobat. Nah, atau menuntut ilmu yang tidak didapatkan di negerinya. Nah, maka dengan alasan seperti ini bisa diterima. Obat misalkan ke mana? Australia atau ke Jerman misalkan. Karena dokternya sangat spesialis, yang diharapkan lebih canggih lagi. Ya, yang sebatas dari maklumat atau referensi yang telah dia ketahui. Nah, untuk lebih bisa semakin tertangani dari penyakit yang ada padanya, maka dengan seperti ini diperbolehkan. Adapun untuk safar semata untuk tamasyah ke negeri kufar, fahada laisa bihajatin. Maka ini suatu yang tidak perlu, yang dengannya dikhawatirkan. Sehingga kemudian pulang-pulang sudah tidak terlihat lagi apa profilnya dia sebagai muslim. Pakaiannya petentang-petenteng kayak pakaiannya kufar. Tadinya dia berjenggot. Pulang-pulang dari sana sudah cukur jenggot. Nam, atau kemudian tadinya istrinya berjilbab, berhijab, sampai di sana. Sudah sampai di sana, belum pulang balik. Dia masih di negeri tersebut, sudah dibuka pakaian hijabnya. Nam, untuk menyelaraskan dengan keadaan setempat. Ya, sebagaimana seseorang itu terbawa dengan pengaruh. Nah, pakaian itu pengaruh kepada kejiwaan. Nah, seorang pakaiannya pakai pakaian berdasi misalkan, maka akan beda gayanya seperti orang pakai pakaian gamis misalkan. Nah, seorang pakai pakaian askar, nah, maka berbeda dengan orang pakai pakaian biasa, cara jalannya, tingkahnya. Nah, seorang pakai pakaian ini, sehingga itu pakaian tadi yang zahir, yang tampak, yang kelihatan itu berpengaruh kepada jiwa juga. Sehingga kita hendaknya membiasakan dengan pakaian muslimin. Tampak, tahu kalau itu pakaian muslim. Sehingga orang ketemu itu tahu, jelas ini muslim ini. Tidak ragu-ragu ini muslim apa bukan ini. Iya. Nah, peci misalkan ya, nah peci, atau pakai pakaian muslim, baju kuku, takwa, gamis, atau pakaian yang kelihatan ketika ketemu muslim, yang lain tahu muslim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan enak, iya. Sisi lain, kita terbawa. Mau pakai pakaian gamis, kemudian tingkahnya macam-macam kan tidak pantas ya. Kita merasa malu sendiri. Menunjukkan bahwa dampaknya pakaian itu besar. Ya. Karuan kalau orang pakaiannya tidak genah, kemudian tingkahnya macam-macam. Orang tidak terlalu terfokus. Kalau ada orang pakai pakaian muslim, pakaian gamis, tingkahnya, ulahnya seperti orang fasik, maka bertanya-tanya siapa? Siapa dia ini? Pakai pakaiannya gitu, pakaian kiai, kok tingkahnya seperti itu ya? Nah, biasa kalau pakai seperti ini kita dipanggil Pak Haji. Pak Haji, Pak Kiai, dan sebagainya ya. Kalau kita naik kendaraan umum atau kemana. Waalaikumsalam Pak Haji. Kufarnya pun kadang-kadang nyapa kita, assalamualaikum. Tidak pakai kita suruh, kita lewat aja, assalamualaikum. Padahal kufar dia. Ya, tahu menunjukkan bahwa diri kita ini muslim. Nah, alhamdulillah, maka kita jangan merasa minder, jangan merasa malu dengan menunjukkan identitas kita apa adanya. Yang kalau kita tadinya tidak baik dengan pakaian seperti itu, mudah-mudahan jadi baiknya. Jika ada orang sudah pakainya baik, sudah pakai hijab, kemudian dia bersalah, atau ada oknum dari mereka yang berbuat, maka yang salah bukan pakaiannya, tetapi adalah oknumnya, pribadinya, namanya orang tidak lepas dari kesalahan. Iya. Nah. Baik, kembali kepada masalah hukum safar ke negeri kafir. Selain tiga syarat itu, maka ditambahkan lebih lanjut oleh beliau terkait dengan berdomisili di negeri kafir. Kalau tadi untuk safar saja, maka berikutnya bagaimana hukumnya berdomisili, apa syaratnya untuk berdomisili di negeri kafir. Yang pertama, aman agamanya. Nah, dia memiliki ilmu tentang agamanya yang setidaknya lumayan, kemudian keimanannya tangguh, kokoh, sehingga bisa diharapkan hati-hati dia untuk tinggal di sana. Yang jelas dia tidak, jiwanya, keluarganya, hartanya tidak terancam untuk tinggal di situ. Nah, yang kedua, memungkinkan untuk menampakkan agamanya dengan syiar-syiar Islam. Tidak dilarang untuk menegakkan sholat lima waktu, sholat Jumat, sholat jamaah. Sekalipun dia harus sholat bersama beberapa orang yang mukim di sana. Tidak terlarang untuk zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Nah, jika itu tidak memungkinkan, maka tidak diperkenankan dia untuk melanjutkan keberlangsungannya tinggal di sana. Yang berikutnya, ditambahkan lagi dua syarat berikutnya. Memungkinkan untuk dakwah, mengajak kaum di sana kepada Islam, agar tertarik kepada Islam. Jadi keberadaannya di sana tidak pasif, tapi dia berusaha ya apa caranya supaya Islam dikenal, supaya Islam diikuti. Nah, berikutnya lagi, dia di sana untuk mempelajari keadaan al-kuffar, mengenali bagaimana sesatnya akidah mereka. Sehingga bisa menuangkan ini loh, mereka kesesatan al-kuffar. Nah, sehingga bisa kemudian bermanfaat buat muslimin semakin menguatkan tentang keislamannya. Yang berikutnya, dia di sana untuk keperluan negara Islam dan hubungan kedua belah pihak. Seperti duta besar, ada dutanya Saudi misalkan dikirim bertugas di Amerika misalkan. Dia di sana domisili, karena diperkenankan dia di sana karena tugas negara. Utusan untuk menjaga dua belah pihak. Atau dia di Inggris misalkan. Al-muhim seperti itu karena suatu hajat keperluan untuk negara Islam. Yang berikutnya, untuk keperluan khusus yang mubah. Seperti bisnis. Bisnis dengan mereka. Maka harus ekspor, impor, kontak sana, kontak sini, dan sebagainya. Mungkin harus lihat ke sana barangnya itu di sana, tidak bisa dikirim, dan sebagainya. Dan juga berobat sebagaimana tadi disebutkan. Fatubahul iqamah qadril hajah, maka diperbolehkan untuk tinggal di sana sesuai dengan keperluannya. Nampaknya itu dari beberapa perkara yang perlu kita ketahui terkait dengan berinteraksi dengan negeri Al-Kufar. Kembali kepada hadis, setelah kita tahu tentang maknanya tadi, bahwa orang tadi datang kepada Nabi SAW untuk berbaiat hijrah, maka tapi dia meninggalkan orang tuanya dalam keadaan menangis, maka beliau perintahkan untuk kembali menemui keduanya untuk membuatnya tertawa sebagaimana dia telah membuatnya menangis. Berikutnya kita sebutkan masing-masing keberadaan perawinya. Haddatsana Abu Nu'aim. Siapa Abu Nu'aim sebagaimana sudah pernah disebutkan? Mungkin ada yang bisa mengingatkan, ada yang hafal siapa Abu Nu'aim? Ya, di penjelasan hadis ke-9. Abu Nu'aim adalah Al-Fadl bin Dukain. Al-Fadl ibnu Dukain. Nah, Dukain itu lakabnya, sedangkan namanya sebetulnya Amr. Yang dikatakan, dipuji oleh Ahmad ibn Saleh, ma ra'aitu muhaddisan asdaqu minhu. Tidak aku saksikan seorang muhaddis ahli hadis yang paling jujur dibandingkan beliau. Kana mazzahan dza di'aba ma'a tadayyunihi wa thiqatihi wa amanatihi. Beliau punya sedikit suka bercanda. Kegigihannya kepada agamanya, kemudian thiqahnya dan amanahnya. Mungkin sudah karakter ya namanya. Ada orang yang pendiam, ada orang yang suka bercanda, ada yang tengah-tengah. Masing-masing manusia karakternya berbeda-beda. Beliau dilahirkan pada tahun 130 dan beliau wafat pada 218 Hijriah rahimahullahu taala. Abu Nu'aim menyatakan haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan. Disebutkan hanya Sufyan. Sufyan, apakah Sufyan Ibnu Uyainah ataukah Sufyan Ats-Tsauri? Maka disebutkan bahwa Sufyan di situ Ats-Tsauri. Nama beliau Sufyan Ibnu Sa'id Ibnu Masruq Ats-Tsauri. Salah seorang dari imam yang masyhur, yang kata Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala, maka tabtu an afdal minhu. Tidaklah aku tulis yang lebih afdal dibandingkan beliau. Kana la yasma' syai'an illa hafizah. Bahwa beliau tidaklah mendengar sesuatu melainkan beliau hafal. Sufyan Ats-Tsauri. Dan beberapa keutamaan yang lain. Beliau dilahirkan pada tahun 97, wafat pada tahun 161 di Basrah. Abu Nu'aim meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Atha bin As-Sa'ib. Siapa Atha bin As-Sa'ib? Ahadul A'immah. Seorang imam yang terkemuka, thiqah. Statusnya, kedudukan beliau adalah thiqah, terpercaya riwayatnya. Man sami'a minhu qadiman fahuwa sahihul hadith kath-Tsauri. Siapa yang mendengarkan riwayat darinya dahulu, maka dia sahihul hadith, hadithnya sahih. Seperti Sufyan al-Thawri, seperti Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj, seperti Hammad, dan juga seperti Ayyub al-Sakhtiyani. Nah, beliau wafat pada tahun 137. Atha bin Abi Sa'ib meriwayatkan dari ayahnya. Ayahnya adalah As-Sa'ib. Lengkapnya As-Sa'ib Ibnu Malik. Ada pendapat pula menyatakan Ibnu Yazid. As-Sa'ib Ibnu Yazid. Posisi atau statusnya beliau di hadapan para muhaddithin fiqah. Seorang ulama yang fiqah. Kemudian ayah Atha, yakni As-Sa'ib tadi meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Amr. Itulah yang betul. Karena disebutkan pada kitab Ad-Durrul Al-Manthur, Abdullah Ibnu Umar. Tidak pakai waw. Kalau Abdullah Ibnu Amr, Amr itu setelah ra waw. Nah, sempat disebutkan pada kitab tadi Ad-Durrul Al-Manthur, Abdullah Ibnu Umar. Karena setelah ra tidak pakai waw. Nah, maka yang benar adalah tetap pakai waw sebagaimana yang kita saksikan. Abdullah Ibnu Amr. Antara beliau dengan ayahnya 11 tahun. Abdullah dengan ayahnya yakni Amr itu 11 tahun. Dan beliau pernah menyesalkan terhadap ayahnya terkait pada peperangan, pada fitnah. Tentunya dengan cara adab. Nah, beliau menyatakan, mali wali siffin. Apa denganku dan juga dengan peperangan siffin. Mali wali qitalil muslimin. Ada apa denganku dengan peperangan yang berhadapan sesama kaum muslimin. Nah, beliau menyesalkan kepada ayahnya pada kejadian tersebut. Lawadittu anni mittu qablaha bi'ishrina sanah. Sampai-sampai kata Abdullah Ibnu Amr, aku berharap untuk mati 20 tahun sebelumnya. Taruhan aku tidak tahu kejadian tersebut. Sungguh memprihatinkan. Nah, ibu beliau namanya Ra'itah bintu Umayyah As-Sahmiyah. Ra'itah bintu Umayyah As-Sahmiyah yang masuk Islam sebelum ayahnya. Nah, beliau Abdullah Ibnu Amr seorang yang mujtahid fil ibadah, sungguh-sungguh tekun dalam ibadah, wazirul ilm, ilmunya banyak, deras, banyak ilmu yang ada pada beliau radhiyallahu taala anhu. Beliau wafat pada bulan Dzulhijjah tahun 63 Hijriah. Ada yang menyatakan juga sebelum itu. Beliau bisa baca Taurat. Kana yaqra at-Taurat. Beliau bisa baca Taurat. Maka Nabi SAW perintahkan kepada beliau biqira'atil Qur'an fi kulli thalat. Untuk baca Al-Quran pada setiap tiga. Atau mungkin pada setiap sepertiga. Wa nahahun Nabi SAW an yaquman layl kullahu. Dan beliau melarang, Rasulullah SAW melarang Abdullah Ibn Umar untuk menegakkan salat qiyamul lail pada seluruh malam. Saking apa semangatnya beliau dalam ibadah sampai-sampai tidak tidur semalaman suntuk untuk salat qiyamul lail, maka dilarang oleh Rasulullah SAW. Artinya ada bagian untuk diri kita istirahat, ada bagian diri kita untuk salat bangun malam, tapi jangan semuanya. Nah, berikan jatahnya kepada masing-masingnya. Jadi kita ini perlu tenaga, perlu kekuatan supaya kita tidak capek, tidak sakit. Akhirnya kalau sudah sakit tidak bisa lagi untuk beribadah lebih banyak lagi. Sehingga beliau cegah untuk sholat qiyamul lail kullahu, semuanya. Itulah yang bisa kita bahas. Satu jam tepat. Nah, semoga tidak membosankan bagi antum semua. Kita lelah dalam menyimak ilmu adalah insya Allah amalannya, pahalanya besar di sisi Allah Jalla wa'ala. Sekalipun di waktu setelah subuh biasanya ada ngantuk-ngantuknya, tapi kita tetap berusaha untuk apa serius dan sebagainya. Semua yang kita lakukan tadi tidak lepas dari balasan yang baik di sisi Allah Jalla wa'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.